jalan ini bertahun yang lalu, ku nyatakan janjiku padamu. Walau lama ku pergi tinggalkan dirimu, namun cintaku hanya untukmu. Kini aku kembali bersama cintaku yang lama terbenam dalam rindumu. Namun yang ku temui bukannya cintamu, hanyalah jalan lengang dan sunyi. Andaikan kau mengerti, bangau terbang tinggi, setahun pasti dia kembali. Menemui cintanya seperti diriku, hatiku tetap selembut salju. Andaikan kau mengerti, bangau terbang tinggi, setahun pasti dia kembali.